jauhkan nafsuku dari pesona hawamu. Aku terjangkit dan sakit, terjebak di ruang sempit. Ternyaman bagiku, henti bergumam hati, cabutlah biar tak kusut. Sampingku tanpa eratmu.